Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala allahu azza wa jal fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Kesempatan ini membahagiakan, kita dipertemukan di Masjid Al-Maghfirah Kompleks Pondok Pesantren As-Salafi Gemba Seram bagian barat. Walhamdulillah, sama-sama kita saling mengingatkan untuk meluruskan niat. Tidak lain dan tidak bukan, kita punya tujuan yang sama, memanfaatkan waktu, menggunakan anggota badan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi. Bisa jadi sekian banyak persoalan yang kita hadapi jawabannya kita temukan dalam satu kali pertemuan. Mungkin juga apa yang kita pelajari dalam satu kali pertemuan itu bisa menjadi bekal dan pegangan hidup di masa depan. Karena kita yakin ilmu adalah cahaya yang akan menuntun kita ke arah yang terang. Tanpa ilmu hidup itu gelap. Bayangkan orang yang dalam kegelapan, bingung dia, cemas dan ketakutan, itu pasti. Sama sekali tidak ada cahaya walaupun setitik, tidak tahu arah, kehilangan, bahkan bisa celaka. Oleh sebab itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya untuk kita semua. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada rangkaian kajian selama 2 hari, hari ini dan besok, hari ini 25 Syawal 1445 Hijriah, 4 Mei tahun 2024, berarti malah ingat saya ini Ustaz Hasan, berarti pas 24 tahun yang lalu saya pertama datang ke Ambon. Karena dulu saya berangkat awal Mei tahun 2000. Saya masih ingat dari Surabaya tanggal 5 Mei. Naik Rinjani. Ya. Itu angkatan pertama. Mei, ya tanggal 5 Mei tahun 2000. Ya, sudah 24 tahun yang lalu. Baik. Pada rangkaian daurah ini kita akan membaca keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala sebagai kata pengantar untuk sebuah kitab yang ditulis Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali yang berjudul Manhajul Anbiya fi da'wati ilallah fihil aqlu wal hikmatu, metode dakwah para nabi berdakwah di jalan Allah itu menggunakan akal dan hikmah. Kitab ini pertama kali dicetak tahun 1986, ya, berarti 38 tahun yang lalu. 38 tahun yang lalu. Ya. Tapi ilmu itu kan tidak pernah usang. Ilmu itu tidak ada expired atau kadaluarsanya, enggak ada. Ilmu itu ya akan bermanfaat sepanjang masa dan selalu relevan. Relevan itu cocok, tepat kapanpun dan dimanapun. Yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala di sini pun itu juga beliau ambil dan beliau pelajari dari ulama-ulama sebelumnya, termasuk nanti di bagian akhir beliau menukil dari sejumlah ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yang itu semua diambil dari mana? Dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali itu menjadi buku pegangan, ya, buku panduan. Jadi Manhajul Anbiya fi da'wati ilallah fihil hikmatu wal aqlu. Mukaddimah yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala ini juga ibarat ringkasan, semacam intisari supaya kita memahami dan mengerti, oh, berdakwah itu seperti itu toh. Ya. Baik, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan baca. Qala Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Amarana bittiba'i rasulihi wa da'wati ila sabilihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna da'wata ila Allahi hiya sabilur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi. Ini sudah tuntut poin, tidak pakai basa-basi, tidak muter sana muter sini, langsung Asy-Syaikh Al-Fauzan ke inti masalah. Apa itu? Fa inna da'wata ilallahi hiya sabilur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi. Berdakwah di jalan Allah adalah langkah dan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Kenapa? Dalam hidup ini itu banyak pilihan jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekian banyak pilihan itu. Dulu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan hal ini untuk sahabat-sahabatnya. Duduk berkumpul bersama dengan para sahabatnya, kemudian Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wasallam membuat satu garis di atas tanah lurus. Beliau mengatakan hadhihi sabilullah. Ini jalan Allah, ini satu ini. Terus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bikin garis kanan kiri. Itu di atas tanah toh. Pertama beliau bikin garis begini. Lurus satu. Ini jalan Allah ini. Terus beliau tambahkan garis berikutnya. Kanan kiri banyak sekali. Di atas tanah. Ini hadhihi subul. Ini jalan-jalan yang sesat. Tiap jalan ini ada syaitan yang mengajak. Ayo kemari, mari ke sini. Nah, ini jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dia cuma satu. Dari ujung sampai akhir nanti godaannya banyak, kanan kiri. Ada jalan syahwat, ada jalan syubhat. Jalan syahwat ya sudah, berbagai kesenangan-kesenangan duniawi. Ada yang kemudian memilih jalan hidup yang dipikir cuma cari uang. Pagi siang sore malam gak ada puasnya. Yang dipikir bagaimana bisa dapat hasil yang lebih, laba yang tambah. Apa yang sudah dia dapatkan tidak pernah dia mengalami puas. Inginnya tambah lagi. Yang Allah berikan hidayah, alhamdulillah. Mereka mengalami pengalaman-pengalaman yang kemudian mengingatkan dan menyadarkan bahwa oh, bukan ini yang membahagiakan itu. Sudah capek dia merintis usaha, lelah dia membangun bisnisnya, sudah terlihat di depan mata hasilnya, sakit dia, gak bisa apa-apa, hanya terbaring. Makan dibatasi, minum hanya bisa minuman tertentu. Sadar, itu kan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah inikah pencapaian yang saya dapatkan? Saya tidak bisa menikmati apa yang sudah saya kerjakan selama ini. Di situ hidayah Allah berikan. Sadar bahwa itu semua yang dia kumpulkan itu ya pada akhirnya tidak bisa dia nikmati. Ya. Ada yang begitu. Ya. Yang memilih jalan maunya hidup, itu cuma masalah uang dan uang. Ya. Itu syahwat ya. Ada lagi orang yang dicari itu popularitas. Yang penting terkenal, yang penting viral. Untuk mencapai itu dibuatlah konten-konten yang bertentangan dengan umumnya orang. Sudah kontennya seperti itu, judulnya dibuat heboh ya. Sampai na'udzubillah konten-konten yang dibuat itu melanggar norma apapun, mau norma agama jelas dilanggar, norma hukum iya, norma bermasyarakat pun demikian ya. Konten-konten yang ekstrim ya, yang mengarah ke vulgarisme ya. Yang penting terkenal, yang dicari apa? Subscribernya. Yang dicari apa? Followernya. Jadi pagi, siang, sore, malam itu dia sendiri berpikir, bahkan dia melibatkan satu tim untuk merancang dan mendesain bagaimana caranya agar kita punya ini pengikutnya bertambah banyak. sudah dapat 1 juta kecil, dapat 2 juta sedikit. Jadi itu saja syahwat. Ada lagi yang syahwatnya ke arah pemuasan seksual. Zina, LGBT. Jadi di pikiran dan otaknya itu hanya kepuasan seksual, kepuasan seksual, kepuasan seksual. Kemanapun dia pergi, dimanapun berada, hanya itu yang dicari. Kalau dia seorang laki-laki, yang dipikirkan ya perempuan saja. Sebanyak-banyaknya dia cari korban, sesering-seringnya dia cari mangsa. Itulah jalan hidup yang dia pilih, syahwat. Ada lagi yang dicari, syahwat kekuasaan. Sudah kekuasaan politik, ya. Tidak ada lagi adab, tidak ada lagi kode etik, tabrak semua, ya. Kawan sendiri dijatuhkan karena dia pengen naik. Karena dia pengen maju, teman seperjuangan yang dari dulu itu ditarik, digeret, dihancurkan. Mereka yang memiliki syahwat kekuasaan itu gak ada teman, gak ada kawan. Maka yang tidak mengerti, dan alhamdulillah kalau tidak mengerti, apalagi tidak tertarik, apalagi tidak peduli. Tapi kalau yang coba-coba ingin mengetahui, itu pasti terkaget-kaget dibuatnya. Kenapa? Kemarin saling menghujat, sekarang berangkulan. Betul tidak? Kalau tidak tahu, alhamdulillah. Tapi kayaknya rata-rata tahu. Yang kemarin saling menghujat, debat emosi, saling menjatuhkan sampai naik pitam, ya. Akhirnya rangkulan lagi, saling memuji, ya bagus betul, ya, gitu. Yang dulunya sama-sama berjuang merintis dari awal mendirikan, akhirnya konflik sendiri, saling memperebutkan, udah baku bongkar rahasia. Dia itu begini. Yang saya, justru dia yang begini, kawan ini dulu, tapi itu syahwat kekuasaan, nggak tahu malu. Dalam satu hari beda pendapat itu biasa, itu pilihan hidup. Ada yang seumur hidupnya jalur kekuasaan yang dia cari, ya, macam-macam lah ya, jalan-jalan ini yang mengganggu. Ada yang syahwat, ada yang syubhat. Syubhat itu sifatnya apa? Pemikiran-pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang sesat. Ya. Ada yang jalurnya sufi. Ya. Pokoknya dari kecil kesana kemari yang dicari cuma tempat-tempat yang bisa, ya, mendatangkan berkah. Orang kampung tidak tahu kalau di situ ada situs, ada makam tertentu. Dia tahu. Orang kampung ada kah? Ada lah di sana. Kasih bersih, dibangun segala macam. Tempat-tempat, pohon-pohon, barang-barang, benda-benda. Orang kampung bilang, ini biasa kami jadikan kayu bakar. Jangan. Ini bisa untuk jadi jimat ini, bagus. Kenapa? Ini pring petung. Tahu pring petung ya? Bambu yang ketemu begini nih. Pokoknya barang-barang aneh itu pokoknya ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Gitu. Bisa gini. Sudah pakai doa-doanya, zikir-zikirnya, wirid-wiridnya. Itu sudah dari kecil sampai tua. Sudah syubhat yang diikuti. Ada yang dari kecil sampai tuanya yang dipikirkan adalah bagaimana mendirikan sebuah kekhilafahan Islami di Indonesia. ya, bagaimana mengubah ya, sistem kenegaraan menjadi khilafah, artinya mengkafirkan, melakukan kegiatan-kegiatan dan aktivitas apa, terorisme ya, hidupnya tertutup, eksklusif, kaku, itu dididik seperti itu. Belajar sampai ke luar negeri, ikut dalam berbagai konflik di Timur Tengah, orang-orang Khawarij ya, itu syubhat banyak sekali. Ada yang sampai syubhat itu apa? Ya, anti agama, sekular. Agama itu candu, agama itu merusak, agama itu membelenggu, agama itu hanya membatasi antara hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu ya, suka-suka kita, itu semuanya syubhat. Ya. Waliyazubillah. Nah, jalan satu yang lurus itu adalah yang Allah firmankan. Kata Syekh Al-Fauzan, kama qala ta'ala, Allah berfirman, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku bukanlah bagian dari kaum musyrikin. Ya. Jadi dalam kehidupan ini banyak pilihan, ya. Tapi kalau mau digaris besar, ya, ada dua jalan. Jalannya Allah yang itu ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, dengan jalan syaitan. Jalan Allah itu hanya satu. Jalan setan itu banyak sekali. Nah, jalan setan yang banyak sekali itu akhirnya terbagi dua. Ada yang jalan mengarah ke syahwat, ada jalan yang menjurus kepada syubhat. Syubhat itu apa? Banyak macamnya. Syahwat itu apa? Beraneka ragam. Ya. Maka siapapun yang ingin mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, pilih jalan yang satu itu. Apa? Berdakwah ilallah. Qala hafizullah, bali da'watu ilallahi hiya muhimmatur rusuli wa atba'ihim jami'an. Bahkan berdakwah di jalan Allah adalah inti tugas para rasul dan para pengikut mereka semuanya, dengan tujuan li ikhrajin nasi minadh dhulumati ila nur, wa minal kufri ilal iman, wa minal syirki ilal tauhid, wa minal nari ilal jannah. Tujuannya adalah membawa keluar umat manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya yang terang, dari kekafiran kepada keimanan, dari kesyirikan supaya bertauhid, dari neraka agar bisa ke surga. Itu tujuannya, bukan jabatan, bukan banyak-banyakan suara, bukan memperkaya secara pribadi, bukan tendensi-tendensi dunia yang lain, duniawi yang lain. Tapi tujuannya adalah ini, bagaimana caranya agar umat bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, bermuamalah, ya, semuanya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Qala hafizahullah, wa hiya tartakizu ala da'ima wa taqumu ala ususin la budda minha. Nah, berdakwah di jalan Allah itu dibangun di atas tiang dan pondasi. La budda minha, mau tidak mau harus dibangun dan dimiliki. Matakhtalla wahidun minha lam takun da'watan sahihatan wa lam tuthmiri thamratal matlubata. Satu saja itu tidak terpenuhi, dakwahnya tidak benar, dakwahnya tidak akan membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Mahma budhila fiha min juhudin wa udhi'a fiha min waktin. Mau berjuang seperti apa, banyak sudah yang dikorbankan, waktunya lama dan sudah cukup panjang, sia-sia, percuma. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas pondasi dan tiang yang benar. Karena berdakwah itu ibarat satu bangunan. Nah, kalau tidak punya pondasi, rubuh. Ada pondasi tapi tanpa tiang, atau tiangnya kurang, tiangnya tidak kuat untuk menopang, rubuh juga. Kama huwa al-mushahadu wal waqi'u fi kathirin min ad-da'awati al-mu'asirati allati lam tu'assas ala tilka da'imi wa lam takum ala tilkal ususi. Dan itu nyata, fakta di lapangan, banyak sekali dakwah dimulai, dirintis, tapi tidak bertahan lama. Umurnya seumur jagung. Kenapa? Saking pendeknya. Sudah dimulai, sudah berjalan, 1, 2, 3 tahun berhenti, vakum, tidak ada lagi aktivitas. Ya, apa yang beliau sampaikan itu kan koreksi buat kita, evaluasi bersama. Yang ingin saya tekankan di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, bukan untuk kemudian saling menyalahkan, tapi ayo kita koreksi apa yang kurang dari kita. Kok seperti itu? Baru berjalan putus di tengah jalan, atau sudah lama berjalan tapi hasilnya mana? Hasil seperti yang kita harapkan, yang kita impi-impikan, mana? Berarti pondasi dan tiang yang dimaksud oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala belum diwujudkan. Qala hafizahullah, wa hadhihi ad-da'aimu allati taqumu 'alayha ad-da'watu sahihatu hiya kama dalla 'alayhi al-kitabu was-sunnatu. Nah, tiang, kemudian pondasi yang harus dipersiapkan dan dimiliki supaya dakwah itu bisa berjalan dengan baik, rodanya berputar, arahnya benar, ya, tidak gampang goyang, tidak cepat goyah, itu semua sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apa saja? Tatalakhasu fima yali. Kalau ingin diringkas, seperti berikut ini. Ada tujuh poin. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam rangkaian daurah ini. Ada tujuh poin. Yang pertama adalah berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga ikhlas, yang keempat punya skala prioritas, mana yang lebih didahulukan dan diutamakan, yang kelima bersabar, yang keenam harus berakhlak yang baik, kemudian yang ketujuh punya tekad yang bulat, mental yang kuat. Tujuh. Ya. Yang dimaksud berdakwah ini di mana? Ya, di semua level. Di semua level. Yang akan kita baca ini nanti biiznillah, kita akan berikan contoh tidak hanya di satu level. Yang dimaksud dalam setiap level itu apa? Seorang suami ingin mendakwahi istrinya. Begitu maksudnya. Seorang suami Allah beri hidayah, kenal dakwah, ngaji, terbuka, dia terima dengan lapang dada, terus ingin mengajak istrinya supaya bisa ikut sama-sama ngaji. Kalau ingin berhasil, ya sebagai ikhtiar, tetap Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi kita berbicara tentang ikhtiar, usaha supaya istrinya mau ngaji. Caranya bagaimana? Punya 7 poin ini. Atau sebaliknya, seorang istri karena dia diajak temannya, ayo mbak, ayo ibu, ini ada kajian bagus apa segala macam. Suaminya sibuk. Ya, akhirnya si istri tadi punya waktu yang cukup aktif mengikuti kajian, tertarik, Allah lapangkan hatinya. Mulailah dia belajar berhijab sampai dia yakin dan mantap. Belajar agama seorang muslimah yang baik. Terus ingin sekali mengajak suaminya yang super sibuk itu, tuh ayolah ngaji ke pondok supaya mendukung anak-anaknya nanti dipesantrenkan. Sebagai usaha ya, kalau ingin berhasil punya 7 poin tadi. Seorang ustaz, dia berdakwah di suatu tempat di kampungnya. Miliki 7 hal yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan ini supaya dakwah itu berjalan dengan baik dan bisa berbuah. Seorang ustaz di pondok, wali kelas atau guru mapel, guru mata pelajaran, kalau ingin berhasil mendidik murid-muridnya, sukses membimbing santri-santrinya, harus punya 7 poin ini. Kalau misalkan merasa sudah berjuang, berusaha, berkorban, tapi kok gak ada hasilnya, koreksi. Mungkin dari 7 ini ada 1 yang belum, atau bahkan mungkin lebih. Seorang anak ingin mendakwahi orang tuanya, bapak ibunya, punya 7 poin ini. Seorang bawahan ingin mengajak atasannya, seorang pimpinan ingin mengajak karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya, semualah di semua level tadi, yang itulah yang saya maksud dengan level. Di setiap level ini harus punya 7 poin yang disampaikan oleh Syekh Fauzan hafizahullahu taala. Kita baca, qala hafizahullahu taala al ilmu bima yad'u ilaih. Ini poin yang pertama. Sebelum terjun harus punya ilmu. Ya. Ilmu yang dimaksud ini ilmu apa? Ilmu yang terkait dengan dakwah. Tentang apa yang dia sampaikan, tentang orang-orang yang akan dia hadapi, tentang kebiasaan-kebiasaan di tempat, itu dia pelajari dulu. Ya. Karena bisa jadi beda tempat, beda bahasa, beda kebiasaan, maka contoh-contoh yang diberikan ya gak bisa disamakan. Itu harus punya ilmu dia. Fal jahilu la yasluhu an yakuna da'iyatan. Orang jahil tidak pantas menjadi seorang pendakwah. Qala Allah Ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wal basiratu hiyal ilmu." Ayat di depan diulang di sini, katakan ya Muhammad, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, aku berdakwah di jalan Allah, ala basiratin, di atas basirah, kata Syekh Al-Fauzan, wal basiratu hiyal ilmu. Yang dimaksud basirah itu adalah ilmu. ya, ilmu, ingin mendakwahi orang tua. Seorang anak berbicara kepada kedua orang tua, kedua orang tuanya, apalagi ya, itu kan berbeda dengan bahasa yang dia gunakan ketika berbicara dengan teman. Mendakwahi orang tuanya, tetapi memposisikan seolah-olah dirinya adalah guru untuk kedua orang tuanya, lebih tinggi daripada kedua orang tuanya. Ya, dakwah itu akan susah untuk diterima. Kita tidak mengatakan tidak akan diterima, tapi susah untuk diterima. Kemungkinannya kecil. Orang tua mana ya, yang mau mendengar dan menerima apa yang disampaikan anaknya, kalau anaknya arogan, kalau anaknya ya, mensikapi kedua orang tuanya seperti anak kecil, seolah-olah tidak dihargai, seakan-akan semua yang dilakukan orang tuanya itu salah. Kan tidak seperti itu. Intonasi saja itu harus diilmui. Gak boleh kan ngangkat suara di depan orang tua. Jangan beralasan ini kan mendakwahi orang tua. Ya tidak begitu caranya. Mendakwahi orang tua kok suaranya ditinggikan, intonasinya naik, salah. Dakwahi orang tua dengan bahasa seorang anak. Apa kurang itu ayat-ayat yang menjelaskan percakapan antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya? Pilihan kata saja itu diperhatikan oleh Nabi Ibrahim. Bukan ya abi, tapi ya abati. Ya abati itu kalau dalam bahasa Arab itu sudah sopannya nomor satu. Itu menunjukkan rasa hormat, memuliakan. Itu dari bahasa ya abati. Wahai ayahanda, ayahanda, ayahanda. Gak bisa bilang kamu, engkau. Kalau orang Jawa, contohlah karena kita sekarang kan di Gemba ini, kata tiang Jawa ini pun, seorang anak yang ingin menyampaikan nasihat kepada orang tuanya, ya pakailah bahasa Jawa yang halus, jangan pakai bahasa Jawa yang ngoko. Pak, kowe iki ora ngerti po. Bapaknya dibilang kowe, itu paling kasar sudah itu. Tapi coba pelajari dulu sebelum mendakwahi, ilmui dulu. Oh, orang tua itu kalau kita kasih nasihat pakai bahasa yang halus, kemudian kita sambil memanja seperti seorang anak, baru tidak tegang, tidak ada kesan untuk menggurui, itu orang tua, apalagi ya sebelumnya dibikin senang dulu, dibuat bahagia dulu, orang tua bisa lebih menerima. Orang Jawa gitulah, wah ini bapak piye, ini misalkan percakapan antara kakak beradik ini, bapak piye, lah piye, ini itu, ini bapak ini masih punya kebiasaan jelek ini. Apa itu? Ini itu. Kasih tahu lah, ayo kasih tahu. Piye caranya? Sudah. Yes, kita atur. Sudah. Datang. Bawa oleh-oleh yang banyak. Bersih-bersih rumah dulu. Bapak ibu, ono apa ini? Ada apa ini? Boten, Pak. Bersih rumah, bawa oleh-oleh banyak ini, ya, full semua. Udah mulai tenang dah. Nyun pangapunten, Pak. Itu kan orang Jawa gitu. Ono apa? Saestu kula badhe matur. gitu loh. Orang Jawa paham ini. Kalau orang Ambon tidak tahu, ada enggak bahasa kromo inggilnya ini? Hah? Ada tidak? Gitu. Maksudnya orang Jawa pasti paham, ini kan gembe nih banyak Jawa bilang. Nyuwun pangapunten Kak Estu, Pak. Ono apa? Pripun nggih? Itu. Maksudnya kalau bahasa terjemahnya Indonesia itu begini, Pak. Saya itu mau menyampaikan sesuatu. Tapi gimana ya? Ya itu putar-putarnya itu. Tapi yang saya kasih contoh ini kultur budaya orang Jawa ya. Ya silahkan kita sesuaikan dengan kultur masing-masing. Selama tidak melanggar syariat silahkanlah. Yang penting sopan kan itu. Orang Jawa kan begitu. Pripun nggih? Lho piye ana apa kan itu. Ah mboten sah mawon lah itu. Kalau bahasa Indonesia enggak jadilah, Pak. Itu dibuat apa? Ah malah nek klien tuh malah ah mboten lah nanti kalau salah bicara nanti malah enggak usah lah, Pak, enggak jadi kan itu. Apapun. Apa disampaikan? Ini nyun pangapunten. Itu sambil itu. Aduh. Itu loh. Itu cara mendakwahi orang tua kalau dalam kultur orang Jawa itu seperti itu. Ya, yang penting kita punya ilmu. Tapi kalau mendakwahi orang tua yang orang Jawa, kita karena orang Jawa juga ini kan. Ini kan bilang, "Wah, datang belum ada apa-apa, tidak ada mukodima, langsung duduk. Assalamualaikum, salam. Apa oleh? Pak. Bapak iki yo nek ngono yo salah to, Pak. Tiba-tiba datang bilang bapak itu salah. Maksudmu apa? Wes tua. Sudah tua. Mbok yo mikir sithik to, Pak. Coba berpikir sedikit kah? Itu siapa orang tua yang tidak tersinggung seperti itu? Iya kan? Ya tersinggung dia. Itu yang namanya harus punya ilmu. Ilmu itu bukan cuma hafal ayat, hafal hadis. Bukan cuma menguasai materi. Tapi juga harus mengerti cara menyampaikannya. Ya kalau kepada kode orang tua ya bedalah ketika kita sampaikan kepada yang lain. Ini contoh juga. Kita kalau yang jadi ustaz di pondok, jadi musyrif di pondok. Ya. Bukan cuma masalah pintar, bukan cuma sudah pernah lulus. Bukan hanya bisa hafal Quran, hafal hadis, bukan cuma terkait dengan bisa bahasa Arab. Bukan cuma sudah dapat rekomendasi untuk mengajarkan kitab ini, kitab itu, enggak. Tapi kita yang menjadi ustaz pengajar di pondok pesantren. Ya. Apalagi yang masih usia TA, usia dasar, usia menengah. Antara 5 sampai 14 tahun katakan begitu. Ya kita harus mengerti tentang apa sifat-sifat anak itu seperti apa, cara mendekati mereka bagaimana. Ya kan? Kebiasaan-kebiasaan anak kecil itu seperti apa, harus punya ilmunya. Lah kalau kita mengajar anak-anak yang masih kecil baru memposisikan mereka seperti orang dewasa, ya salah. Ya. Sesuatu yang itu normal terjadi pada anak kecil ya bisa kita sikapi dengan sabar, kita bimbing dia. Kita bimbing. Anak kecil kan suka main panjat pohon. Contoh, anak kecil suka panjat pohon. Kita lihat anak kecil panjat pohon turun langsung dihukum. Langsung dipukul. Enggak pantas nih jadi pengajar seperti ini. Dia enggak ngerti, dia tidak punya ilmu. Belajar lagi bagaimana menghadapi anak-anak kecil itu. Ya. Kan bisa, adik turun. Kan itu. Ada sesuatu ini, kan itu. Jangan, "Weh, turun, dia kalau kaget jatuh." Dia kalau ketakutan dia enggak mau turun. Ustaz marah-marah, malah nggak mau turun dia, nggak mau. Apalagi sebelumnya sudah pernah dapat pukul, tambah nggak mau lagi dia. Saya bingung, turun sudah. Tambah ketakutan, yang Ustaz ini pengajarnya malah tambah kasar lagi, turun. Tambah ketakutan lagi begini, aduh, kakak, sabar sadiki jua. Bukan seperti itu caranya. Dia bilang, ih tinggi. Turun ada kue nih. Turun dia dengan tenang. Sudah baru duduk dia kasih tahu. Dan itu hati-hati kalau naik pohon. Ini apa segala macam. Satu. Yang kedua dikasih solusi lah. Dikasih solusi itu dicarikan tempat, disiapkan fasilitas yang itu justru membantu dia naik pohon, bikin wall climbing ukuran 1-2 meter kah tingginya, di bawahnya bikinkan kolam renang kecil sedikit, kalau jatuh dia di air kah. Karena itu ada solusinya. Yang namanya anak-anak suka panjat pohon, yang tua saja suka panjat pohon. Kakak Mato kemarin panjat rambutan yeah. Anak-anak jadi ngerti, oh begini tau mereka yeah. Anak kecil bertengkar, ya jangan terlalu berlebih kita sikapi. Anak-anak kecil itu seringnya, walaupun tidak kita damaikan, mereka damai sendiri kok. Ini bertengkar, yang satu dijewer, yang satu dijewer. Ini padahal mereka nggak usah dijewer saja, nanti mereka main lagi. Nanti itu, tinggal kita kasih tahu, kalau bermain tidak boleh bertengkar, kalau main itu harus baik-baik, main itu harus yang damai. Yang sedikit-sedikit tarik. Telinga, telinga itu diciptakan bukan untuk itu. Telinga itu diciptakan untuk mendengar. Tinggal kita yang bicara, biar dia yang dengar. Harus punya ilmunya. Qala wali anna da'iyata, itu contoh. Wali anna da'iyata la budda an yuwajiha ulama dhullal yuwajjihuna ilaihi syubhatin wa yujadiluna bil batil liyudhidu bihil haqqa. Karena setelah terjun dalam berdakwah di semua level tadi, itu pasti dia akan menghadapi ya, orang-orang sesat yang akan menyampaikan syubhat-syubhat, akan mengajak dan menantang berdebat. Ya. Debatnya asal debat. Itu kita harus siap. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Kalau sudah seperti itu tingkatannya, layani dengan cara yang terbaik. Termasuk melayani dengan cara yang terbaik adalah tidak diikuti ajakan debatnya. Bukan, oh itu Allah perintahkan lawan mereka, layani mereka debat, iya, tapi billati hiya ahsan. Kalau memang orang tersebut sudah track record-nya adalah suka debat, ngeyel ya. Kemudian tidak mematuhi aturan dalam berdiskusi, ya gak usah dilayani. Tinggal ucapkan minta maaf, tinggalkan. Karena tidak semua orang yang ingin mendebat itu kemudian kita layani ya. Itu termasuk pada orang tua. Kalau ingin mendakwahi orang tua, hindari perdebatan. Itu salah satu poinnya. Kalau ingin mendakwahi orang tua, hindari perdebatan. Orang tua manapun tidak suka didebat. Kita lebih memilih untuk bersabar, berhenti di situ, sampai nanti menunggu waktu, di kesempatan yang lain, kita sampaikan ulang. Kita sudah beri nasihat ya, kepada orang tua. Misalkan orang tua masih melaksanakan praktek riba. Ya, meminjam uang dengan bunga, atau meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga berapa persen begitu. Kita sebagai anak paham dan mengerti karena itu sudah dilakukan sejak lama. Tapi setelah kita belajar agama, kenal dakwah ini, kita paham itu tidak benar, itu dosa besar. Ya kita sampaikan dengan cara tadi ya, ini contohnya Jawa ini ya. Kalau nanti Maluku sing tahu lah ya. Udah putar-putar sana segala macam, baru kita bilang, mohon maaf Pak, anek menawi loh, niki menawi, eh gitu orang Jawa itu. Ini misalkan ini. Kan itu. Kalau kita baca, ternyata yang seperti itu tuh dilarang dalam Al-Quran. Itu ternyata dilarang sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gue siapa gue? Misalkan bapak marah, tersinggung, ibu juga ikut tersinggung. Loh kamu besar itu ya dibiayai dari uang seperti ini. Kamu kamu sekolah dari kecil sampai besar seperti ini, ya pakai uang hasil itu, pinjam meminjam itu, baru kamu suruh bapak ibumu berhenti. Nah, kalau sudah seperti itu, unjih pak, unjih, ngapunten, udah itu, jangan didebat. Orang tua tidak suka berdebat. Kamu sedang emosi kok malah debat. Ya enggak gitulah, Bang. Kata ini panjang itu nanti. Mboten, Pak. Nggih. Nyun pangapunten. Maksudnya kita minta maaf salah menyampaikan, atau mungkin salah tempat, mungkin salah waktu. Ya kan? Bukan kemudian kita ya betul, Pak. Yang riba itu memang betul, bukan itu maksudnya. Kita ngapunten minta maaf itu maksudnya minta maaf mungkin waktunya enggak pas, mungkin suara saya tidak maksud kita itu niatnya. Oh, nggih, Pak. Nggih. Sudah. Tapi paling tidak kan masuk satu kali, ya kan? Kita yakin tambah doa di situ. Bahkan doa itu yang penting. Ya Allah berikan hidayah buat orang tuaku. Yakin. Setelah misalkan kita pamitan, udah selesai, Pak, nyun pamit mau kembali ke Ambon. Ya sudah hati-hati leh. Ya, nggak mungkin marah lagi orang itu. Karena kita nggak mendebat. Ya hati-hati leh. Itu pulang itu nanti bapak berpikir, ibu juga berpikir. Dan itu kapan lagi kita sampaikan, apalagi kalau ngasih solusi, bahwa itu orang tua langsung berhenti itu, langsung Pak, alhamdulillah, kulo sampun tumbas siti gitu, Pak, alhamdulillah saya sudah beli tanah di samping situ, ini gambarnya saya bikin warung, ya kan, nanti ini buat bapak ibu. Jadi kalau udah seperti itu berhenti nanti itu ribanya itu. Karena sudah ada ganti, itu namanya solusi. Tapi yang saya maksud di sini, kalau sama orang tua jangan berdebat. Lebih baik kita berhenti, cari waktu yang lain lagi, sampaikan lagi. Marah lagi, gak terima, mundur lagi. Itu sama orang tua. Ya. Tayyib. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpesan kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Sesungguhnya engkau akan datang mendakwahi suatu kaum min ahlil kitab. Mereka itu ahlul kitab. Mereka itu bukan orang bodoh. Mereka itu bukan orang yang kosong tanpa ilmu. Mereka membaca Alkitab. Artinya siapkan dirimu baik-baik. Ya. Kalau misalkan kita menjadi seorang ustad, ya, seorang ustad, jadi wali kelas di sebuah pondok, pelajari kondisi santri-santri kita satu persatu. Ini penerapan dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya katakan di depan tadi, di semua level, di semua level kita terapkan itu. Seorang guru dan ustadz yang baik itu, dia akan pelajari latar belakang murid-muridnya ini satu persatu. Oh, ini anak yatim. Oh, ini orang tuanya masih awam. Oh, yang ini orang tuanya bercerai. Oh, yang ini rumahnya jauh sekali. Santri paling jauh rumahnya karena pulang pergi. Yang ini punya cacat. Yang ini dari keluarga utuh, bagus dan segala macam. Pelajari satu persatu. Supaya kita tidak salah sikap, tidak keliru ambil keputusan. Jadi ketika seorang santri datang ke pondok dia terlambat, itu tidak serta-merta langsung kita hukum. Ya peraturannya begini ya terapkan. Kita itu harus disiplin. Ya, peraturan kita buat itu kan untuk dilaksanakan. Terlambat ya terlambat. Tapi pas ustadznya terlambat aturan gak dilaksanakan. Nih kan. Piye itu. Tapi kan kita ngerti. Oh. Abinya kerja di luar sana. Jadi yang nganter itu uminya. Padahal dia masih punya adik kecil. Masih bayi, masih berapa bulan. Wajar kan kalau datang terlambat. Oh ini rumahnya memang jauh. Anaknya yang terlambat, anaknya yang dihukum langsung tanpa kita cari tahu apa sebabnya. Ternyata orang tuanya, padahal anaknya sudah siap-siap dari pagi. Oh ternyata tadi waktu di jalan motornya macet kehabisan bensin. Oh ternyata tadi macet karena bannya bocor. Itu dipelajari, harus bijak kita. Kalau ada santri datang terlambat, kan bisa kita ketahui ini sering terlambat atau baru satu kali. Jangan samakanlah antara anak yang sering terlambat dengan yang baru satu kali terlambat. Apa enggak ada hikmah? Ya. Kita tanya baik-baik. Adik, kenapa datang terlambat? Oh iya Ustadz, tadi ada kakek sama nenek. Kakek sama nenek menginap satu malam, baru akhirnya tadi pulang, kakek nenek itu pulang kembali ke kampung agak siang, mesti terlambat jadi. Oh iya iya iya iya, baik. Sudah, gak usah dihukum lah seperti itu. Oh dia bisa menyampaikan alasan, udah lagi pula baru satu kali itu. Misalkan kenapa terlambat? Abi ada sakit. Misalnya. Kenapa terlambat? Tadi adik dia menangis. Oh, kita bisa tanya baik-baik seperti itu. Itu namanya hikmah, mengerti. Ya. Ini kalau kita apa? Hadis Nabi itu kita terapkan di semua level dakwah tadi. Indah kok. Ya. Ketika si A diminta untuk jadi wali kelas, kan kita bisa bilang sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kelas. Kan ini, kalau tadi kan sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, ini tinggal kita ubah sedikit saja, engkau akan menjadi wali kelas 4. Mereka itu ya kan, adalah anak-anak petani semuanya. Jadi mereka begini, kita ngerti kondisi apa audiens, kondisi dan latar belakang orang-orang yang akan kita dakwahi itu. Ini penting, poin pertama. Kalau kita tidak mengerti dan tidak mau mempelajari, tidak mau tahu, ya seperti yang dikatakan Syekh Al-Fauzan di depan tadi, dakwahnya tidak berjalan dengan benar dan bisa jadi akan gagal. Amin. Sudah berapa banyak masjid-masjid itu menolak khatib-khatib dari ahlu sunnah, tidak diterima. Diprotes. Kenapa? Itu masjid di lingkungan perkantoran. Itu masjid fasilitas umum yang dipakai oleh banyak kaum muslimin yang punya kesibukan. Sudah ditulis itu di atas mimbar, khutbah Jumat maksimal 15 menit. Basar-basar ditulis itu. Tapi khutbah Jumat 1 jam, Mbak. Memangnya pintar itu ditentukan dengan durasi. Kalau semakin lama semakin panjang, wih hebat orang ini, berilmu eh. Justru yang berilmu itu adalah mereka yang bicara dalam waktu yang singkat, tapi mengena dan orang paham. Itu berilmu. Bukan begini, begini, 1 jam, orang sudah goyang. 1, 2, 3 kali sampai ada orang, terlalu panjang ya, cukup sudah. Ada yang bilang, waktu. Ada betul kejadian seperti itu. Ya karena ulah oknum lah, 1, 2, 3 kena semua. Itu berarti dia tidak menerapkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna kata'ti qauman min ahlil kitab. Jadi kalau mau khatib Jumat, tanya kepada ikhwan yang mengajak dan menawarkan, tanya kepada takmir yang ada di situ. Ini masyarakat di sini, apa kalau khutbah Jumat berapa lama? Oh, paling lama 15 menit, Ustaz 20 menit, karena mereka ini masjid rumah sakit, Pak. Masjid rumah sakit. Di situ dokter ikut sholat Jumat, perawat sholat Jumat, ini kan penunggu pasien keluarga yang menjenguk juga ikut sholat Jumat. Sudah tertulis di situ maksimal 15 menit. ini bikin diri sampai 30 menit, gak apa-apalah, namanya khutbah kan menenangkan hati. Apa menenangkan hati? Gelisah itu. Sudah mau operasi, ambil tindakan, ini dokter belum datang, masih ikut sholat Jumat. Makanya ada satu ustadz kita, alhamdulillah, jazakallah khairan, itu pernah khutbah Jumat di masjid rumah sakit daerah itu. Pas 9 menit selesai, itu langsung dokter perawat, ini bagus ustadz ini nih. Coba perhatikan khutbah Jumat para ulama kita kan sebentar saja. Dan itu. Akhirnya sudah kalau di pondok begitu 9 menit saja kah? Nah, kalau di pondok 9 menit separuh terlambat karena separuh berangkat setelah mulai khutbah. Lain lagi toh. Itu ustadz itu jazalah khair, teman kita. Alhamdulillah sempat belajar di Yaman juga cukup bertahun-tahun lah. Ngerti, oh, ini rumah sakit. Rumah sakit itu kan fasilitas umum yang sholat Jumat di situ ya dokternya, ya perawatnya, ya pegawainya, ya keluarga pasien, pengunjung. Itu masuk betul pas 9 menit. Yang dibaca bukan subbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Yang dibaca surat-surat pendek watini wa zaitun inna a'tainakal kautsar. Kan tidak wajib baca subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Siapa yang bilang wajib? Kenapa menyesuaikan khutbah Jumat bacanya bukan innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Qala Allahu azza wa jalla 4 ayat 5 ayat dibaca. Mau ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sudah amat baik ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan kita jadikan kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Sebuah hadis ingin saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tak. Artinya jadi kesimpulannya dari hadis ini adalah tak. Kan itu. Jadi orang perhatian. Aku lu kau lihada wa astagfirullah li wa lakum. Nanti khutbah kedua seperti itu. Itu pas 9 menit. Itu dokter-dokter itu menghubungi panitia ikhwan kita yang mengundang datang ustaz tersebut di rumah sakit bilang, "Pak, besok-besok khatibnya Jumat, khatib Jumat itu saja." Bukan ditolak malah dimintalah lagi. Ya kenapa? Karena rumah sakit. Coba kalau Anda yang jadi penunggu pasien, Anda punya ibu dirawat di situ, yang menjaga cuma Anda, tidak ada keluarga yang lain. Apa tenang itu? Begini, khutbah Jumat nggak selesai-selesai ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut madhab Syafi'iyah, yang seperti itu haram. Sementara pendapat Hanabilah mengatakan makruh. Dalilnya kan itu. Tetapi para ulama dalam mazhab Syafi'i menjawab hadis yang digunakan lalu khutbah Jumat itu singkat padat. Tuh. Ini termasuk apa? Penerapan dari hadis itu tadi inna kata'ti qauman min ahli kitab. Ya kita harus mempelajari ini kondisi masyarakat yang kita dakwahi yang akan mendengarkan kita itu siapa? Siapa? Kita sesuaikan. Kenapa? Qala fa idza lam yakun ad-da'iyatu musallahan bil ilmi alladhi yuwajihu bihi kulla syubhatin wa yujadilu bihi kulla khasmin fa innahu sayanhazimu fi awwali liqa'in wa sayaqifu fi awwali tariqi. Karena seorang pendakwah kalau dia tidak punya ilmu sebagai senjata yang digunakan untuk menghadapi setiap syubhat yang disampaikan, setiap ajakan debat dari mereka yang menentang, sejak pertama kali dia sudah akan gagal dan dia akan berhenti di tengah jalan. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada 6 poin, tenang, masih ada beberapa pertemuan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Itu poin yang pertama, ya. Nanti bisalah kita buat ujian untuk peserta daurah. Kasih kertas, kasih 10 pertanyaan, kumpulkan ya kan. Yang jawabannya benar dapat hadiah dari panitia, bukan dari saya. Gimana? Biar semangat toh. Allah. Jadi nomor 1 itu apa? Ilmu. Ada berapa nanti totalnya tuh? 7. Masih ingat apa saja? 7 itu? 1 ilmu, 2 amal, 3 ikhlas. Betul. 4 skala prioritas. Mana yang kita dahulukan? Karena itu, mana kita dahulukan. Yang kelima, sabar. Ke enam, berakhlak dengan akhlak mulia. Yang ketujuh, punya mental yang kuat, tekad yang bulat. Itu jangan, aduh ternyata susah sudah anak mengundurkan diri saja. Ya, ya gitu. Akhirnya bilang sama mudirnya, Ustaz, ngurus anak-anak kecil susah ya. Terus anak pegang yang besar saja. Pas yang besar, ih lebih susah lagi. Ustaz, anak yang paling terakhir lah, antum nggak mampu kan? Balik lagi yang kecil, ah, sudah begitu, nggak akan selesai. Gitu. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.